Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Terakhir kita telah membaca tentang aqsamu al-asobah, ya, macam-macam asobah, pembagian-pembagian asobah. Dan telah diterangkan bahwasanya asobah itu terbagi kepada berapa bagian? Tiga bagian. Yang pertama al-asobah bin nafs atau binafsihi, ya. Siapakah mereka al-asobah? Jadi al-asobah itu bentuk jamak, ya, dari asib. Kalau asib seorang yang menerima sisa, asobah jamak orang-orang yang menerima apa? Sisa. Al-asobah bin nafs adalah mereka-mereka yang mewarisi sisa dan tidak perlu, ya, untuk mereka mewarisi sisa ini kepada yang lain, tidak bergantung kepada yang lain, ya. Adapun al-asobah bil ghair adalah mereka golongan yang mewarisi sisa karena sebab yang lain, ya kan? Ya, kalau al-asobah bin nafas sudah kita sebutkan golongannya semuanya dari laki-laki. Ya, kecuali kalau bekas tuan, maka meskipun dia perempuan, maka dia termasuk al-asobah. Hanya saja kalau bekas tuan ini paling akhir urutan apa asobahnya. Nah, sedangkan al-asobah bil ghair itu jenisnya mesti dari perempuan. Ya, dia menerima sisa karena sebab saudara laki-lakinya. Seperti anak perempuan menerima sisa karena sebab anak laki-laki. Cucu perempuan, ya, dari anak laki-laki mewarisi sisa karena sebab cucu laki-laki. Kemudian saudari perempuan sekandung mewarisi sisa karena sebab adanya apa? Saudara laki-laki sekandung. Saudari perempuan sebapak mewarisi sisa karena ada siapa? Saudara laki-laki sebapak. Adapun al-asobah ma'al ghair, yang berikutnya al-asobah ma'al ghair adalah mereka semuanya golongan wanita. Iya. Yaitu ada dua golongan. Yang pertama saudari perempuan sekandung ketika berkumpul dengan siapa? Cabang perempuan. Cabang perempuan. Iya. Kemudian juga yang kedua, saudari perempuan sebapak ketika berkumpul dengan siapa? Ya, cabang waris perempuan. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke mulahadhah, ya. Mulahadhatun. Ini harus terus diulang-ulang. Jangan bosan-bosan, jangan mudah menyerah. Ya. Insyaallah nanti ya dimudahkan. Mulahadhatun. Ya, catatan di sini. Tanqasimul asabatu ila qismain. Asobah juga terbagi kepada dua pembagian yang lain. Yang pertama asobatun nasabiyah, yaitu asobah yang dihasilkan karena hubungan nasab. Yang kedua asobah sababiyah. Asobah sababiyah adalah hiyallati takunu bisababi al-itq, itu asobah yang dihasilkan dengan sebab seseorang membebaskan siapa? Budaknya. Nah, itu. Kemudian catatan yang kedua, ya, al-farqu bainal asobati bil ghair wal asobati mal ghair. Nah, ini sekarang akan dibedakan di sini perbedaan antara al-asobah bil ghair dengan asobah mal ghair. Ya, tergambar sebelumnya kan asobah bil ghair? Ya. Insyaallah ya tergambar, ya. Perbedaan antara al-asobah bil ghair dan al-asobah mal ghair adalah an al-mu'assab, ya, an al-mu'assab dengan fathah sadnya, ya, an al-mu'assaba yushariku man assabaha fil asabah bil ghair. Ini perlu kecilian dalam memahaminya karena di sini ungkapannya kan sedikit ya menyulitkan. Kita ulangi, perbedaan antara al-asabah bil ghair dengan al-asabah mal ghair adalah bahwasanya al-mu'assab, al-mu'assab itu adalah orang yang menerima asobah karena sebab yang lain. Kalau misalkan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, mu'asobnya siapa? Anak perempuan. Ya, al-mu'asob adalah orang yang menerima asobah karena sebab yang lain. Ya. Paham ini? Jadi istilah mu'asob siapa? Paham ini? Iya, seperti anak perempuan, dia mu'assab. Ya. Annal mu'assabah, bahwasanya mu'assab yushariku man assabaha, bersekutu dengan orang yang menjadikannya menerima sisa, mu'assib. Jadi ada mu'assib, ada mu'assab. Kalau anak laki-laki dengan anak perempuan, mana mu'assibnya? Anak laki-laki ini mu'assib, orang yang menjadikan yang lain menerima asobah, sisa, ta'assib. Adapun mu'assab adalah pihak yang dia menerima sisa karena sebab yang lain. Kalau mu'assib yang menyebabkan yang lain menerima sisa, kalau mu'assab yang disebabkan oleh yang lain menjadi dia menerima. Nah gitu, paham ya istilah ini. Annal mu'assaba yushariku man assabaha fil asabah bil ghair. Pada asabah bil ghair, mu'assab itu bersekutu dengan orang yang menjadikannya ta'assib pada asabah bil ghair. Paham ini? Jadi mu'assab seperti anak perempuan bersama mu'assib dengan anak laki-laki bersekutu. Iya, dalam sisa itu. Iya kan? Hanya saja kaidahnya bagaimana? Lidzakari mithlu hadzil unsayain, ya kan? Bersekutu kan mu'assab dengan mu'assib. Tadi mu'assab siapa? Kalau anak laki-laki dengan perempuan, mu'assab anak perempuan mu'assab yang dijadikan yang dia menerima ta'assib karena sebab yang lain. Kalau mu'assib ia menjadikan yang lain mendapat sisa. Ya gitu ya. Ah, antara mu'assab dengan mu'assib pada asabah bil ghair itu bersekutu. Iya, bersekutu. Iya. Meskipun ya kaidahnya bagaimana tadi? Untuk laki-laki dua kalinya. Iya. Demikian pula misalkan saudara laki-laki sekandung dengan saudari perempuan sekandung, mana mu'assab, mana mu'assibnya? Mu'assabnya siapa? Saudari laki, saudari perempuan sekandung. Ya, mu'assab dia. Mu'assibnya mana? Saudara laki-laki. Ini bersekutu ini, saudara laki-laki dan saudara perempuan pada sisa itu. Ya, meskipun tadi keadaannya laki-laki dua kalinya perempuan. Ah. Bi khilafil asobati mal ghair, berbeda pada asobah mal ghair. Ketika berkumpul saudari perempuan sekandung atau sahabat dengan cabang perempuan, itu bersekutu enggak antara saudari perempuan sekandung dan sebapak tadi dengan cabang perempuan? Tidak. Cabang perempuannya mengambil fard, iya kan? Mengambil fard, sisanya baru diambil oleh saudari perempuan sekandung atau sebapak. Ah, beda kan? Haitsu ya'khudhu fardah, di mana pada asbab mal ghair. Iya. Saudari-saudari perempuan ini mengambil fardu. Afan, anak-anak perempuan ini, cabang perempuan ini mengambil fardu. Iya kan? Contoh ya. Ada seorang mati misalkan meninggalkan cucu perempuan dari anak laki-laki. Jumlahnya satu, berapa berarti? Setengah. Ngambil fardu dan sisanya buat saudari perempuan sekandung sebapak. Atau cucu perempuannya dua, berarti berapa? 2/3. Sisanya diambil oleh saudari perempuan sekandung atau sebapak. Ah, bersekutu enggak pada sisa? Enggak. Iya kan enggak? Tapi ini ngambil fard. Berbeda dengan tadi asbabul ghair, bersekutu kan antara laki-laki dengan perempuan, bersekutu pada sisa itu. Ya meskipun yang laki-laki dua kalinya apa? Perempuan. Terpahami enggak ini? Nah, itu pahami baik-baik ya. Kemudian yang ketiga, al-ukhtu syaqiqatu, atau dicoret-coret lah. Tapi kalau sudah paham ya, gak usah dicoret-coret. Perlu dicoret-coret gak? Apa sudah cukup paham ini? Perlu coret-coret dulu. Nah, sekarang kita contohkan. Ini al-sobah. Ini yang masalah mal ghair. Ya, al-asabah bil ghair. Di sini apabila misalkan berkumpul, ya, ada saudara, bahasa Indonesia saja, ya, anak laki-laki, ya, anak laki-laki, ya, kemudian anak perempuan. Ini mana mu'assib, mana mu'assabnya? Mu'assib anak laki-laki. Mu'assabnya mana? Anak perempuan. Ketika seorang mati meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan. Ini kan dua orang ini kan bersekutu pada harta warisan. Iya kan, hanya saja laki-laki berapa? Dua, perempuan berapa? Satu. Ya, berarti asal masalahnya kan tiga, yang tempat dua kan tiga. Tuh. Nah, bersekutu. Iya. Adapun pada al-asl wa al-ghair itu tidak bersekutu. Ya, contohnya disebutkan, ya misalkan anak seorang mati meninggalkan anak perempuan. Satu. Kemudian saudari perempuan. Saudari perempuan. Satu. Anak perempuan satu berapa jatahnya? Setengah. Nah, ini saudari perempuan asobamal ghair, ya kan? Karena bersama cabang perempuan. Berapa jatahnya? Sisa. Ya, sisanya berapa? Setengah juga. Nah, ini kan gak bersekutu anak perempuan dengan saudara perempuan dalam sisa. Kenapa? Karena anak perempuan sudah ngambil jatah dia. Iya, ngambil jatah. Adapun saudara perempuan yang ngambil sisanya gitu. Kalau tadi kan bersekutu tuh. Iya. Kemudian yang ketiga ya. Al-ukhtu syaqiqatu al-asibatu ma'al ghair. Nah, ini penting. Yang ketiga ini. Lebih penting dari yang sebelumnya. Al-ukhtu syaqiqatu al-asibatu ma'al ghair tahjibu kullaman yahjibuhu al-akh asy-syaqiq. Kadzalika al-ukhtu li-ab tahjibu ya. Kullaman tahjubu kullaman yahjubuhu al-akh li-abin kama sayati. Al-ukhtu syaqiqah, saudari perempuan sekandung. Saudari perempuan sekandung yang menerima sisa. Ya, mal ghair al-asibah mal ghair, itu ulangi. Ya, saudari perempuan sekandung al-asibah mal ghair yang menerima sisa. Asabah mal ghair. Jadi saudari perempuan sekandung yang menerima jatah asabah mal ghair, ini kedudukan saudari, saudari ya. Kedudukan saudari perempuan sekandung ini yang mewarisi sisa bersama cabang perempuan ini menghalangi setiap orang yang dihalangi oleh saudara laki-lakinya. Terbayang gak kira-kira nih? Ya kalau sedikit-sedikit insya Allah. Ya. Hey. Mana tadi bang Musin? Jadi dikatakan di situ, bahwasanya saudari perempuan sekandung, ya, ya. Ini kedudukan kalau dia sebagai asibah mal ghair. Asibah mal ghair. Kalau dia sebagai asibah mal ghair, ya, maka dia kedudukannya sama dengan saudara laki-laki sekandung. Kedudukannya sama. Iya. Tentu perlu kita dulu. Jadi kalau ada saudari perempuan sekandung menerima warisan sisa karena berkumpul dengan cabang perempuan, maka dia kedudukannya seperti apa? Seperti saudara laki-laki sekandung. Perlu diketahui ini. Ya. Ya, sehingga saudari perempuan sekandung ini bisa menghalangi orang-orang yang dihalangi oleh saudara laki-laki sekandung. Seperti ya misalkan ada seorang mati meninggalkan anak perempuan satu. Ya, anak perempuan satu. Kemudian dia meninggalkan saudari perempuan sekandung, ya, sekandung. Meninggalkan saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki sebapak. Nah, bagaimana? Anak perempuan satu setengah. Ya, setengah. Saudari perempuan sekandung bagaimana? Bersama cabang perempuan, menerima apa? Sisa. Menerima sisa. Saudara laki-laki sebapaknya bagaimana? Terhalang. Iya. Terhalang oleh saudari perempuan sekandung. Karena kedudukan saudara perempuan sekandung ini seperti saudara laki-laki sekandung. seandainya kita ganti ya, seorang mati meninggalkan anak perempuan satu, kemudian saudara laki-laki sekandung satu, dan saudara laki-laki sebapa satu. Bagaimana itu? Saudara laki-laki sebapa dapat enggak? Enggak dapat, terhalang oleh saudara laki-laki sekandung. Ya, keadaan saudari perempuan sekandung ini, kalau dia dalam keadaan menerima sisa asibah mal ghair, itu kedudukannya seperti saudara laki-laki, menghalangi saudara laki-laki sekandung, menghalangi keponakan, menghalangi paman. Sebagaimana saudara laki-laki kan, saudara laki-laki sekandung kan menghalangi saudara laki-laki bapak, menghalangi ponakan, menghalangi paman. Ya, ini kadang banyak yang tidak paham di situ. Iya, dikira kadang-kadang ya pernah ada kasus seperti itu. Berkumpul di situ ada anak perempuan, ada saudari saudari perempuan sekandung, ada ponakan laki-laki dan yang laki-laki. Ya disangka ponakan ini dapat gitu sisa, padahal tidak dapat. Tidak dapat. Sisanya diambil oleh saudari perempuan sekandung. Dia asbah mal ghair, kedudukannya seperti saudara laki-laki. Terpahami enggak kira-kira? Masih bingung, Adon? Apanya? Istilahnya yang paling bawah saudari sebapa itu yang tingkatannya paling bawah. Ya. Kalau lihat apa kesenderangan tadi ini, seakan-akan seperti itu bertingkat. Ya bertingkat. Jadi yang paling tinggi tingkatannya nanti ada juga saudara laki-laki sekandung dulu. Ya. Ya kemudian saudara sebapa, seibu. Ya. Ya. Ya kita ulang ya, lihat saudari perempuan sekandung yang menerima sisa karena berkumpul dengan cabang perempuan ini menghalangi setiap pihak yang dihalangi oleh saudara laki-laki sekandung. Paham ini? Paham. Kadzalikal ukhtu li'ab, demikian pula saudari perempuan sebapa. Kalau seandainya sekarang enggak ada saudara sekandung, enggak ada saudara sekandungnya. Seorang mati meninggalkan anak perempuan atau cucu perempuan bersama saudari perempuan sebapa. Nah, saudari perempuan sebapa ini tahjubu kullaman yahjubul akh, bisa menghalangi setiap orang yang dihalangi oleh saudara laki-laki sebapa. Kedudukannya seperti saudara sebapa. Sehingga kalau ada ponakan, enggak dapat ponakan meskipun ponakannya sekandung. Ada paman, paman terhalang. Kenapa? Kan saudari perempuan sebapa ini kedudukannya seperti saudara laki-laki sebapa. Karena kondisinya dia asobah mal ghair, menerima sisa karena berkumpul dengan siapa? Anak atau cabang perempuan. Ini pahami dong, kadang ya di sini banyak kadang kekeliruan, salah paham orang. Ya. Masa kok seperti itu ya? Itu seperti itu emang hukumnya. Ya. Ya, gimana? Fadol, barangkali ada yang kurang paham, tanyakan. Gimana Pak Don? Saya tanya nih Pak Don. Pusing ya, gini aja soal nih. Ada orang mati meninggalkan cucu perempuan, ya kemudian meninggalkan satu saudari perempuan sekandung, kemudian meninggalkan saudara laki-laki sebapa. Ya anak perempuan satu berapa? Setengah, ya. Saudari perempuan sekandung satu orang, bagaimana? Berkumpul dengan cabang perempuan, dapat nggak? Hah? Dapat, dapatnya berapa? Dapat sisa, iya. Ini saudara laki-lakinya bagaimana? Saudara laki-laki sebapaknya nggak dapat, kenapa? Ya kenapa? Ya, ya karena saudari perempuan sekandung di sini dia posisinya asibah mal ghair, maka dia ketika itu seperti keadaannya saudara laki-laki sekandung, sehingga afan saja. Gak dapat saudara laki-laki se apa. Berbeda kalau kasusnya gak asibah mal ghair, misalkan kasusnya di situ saudari perempuan sekandungnya, kasusnya beda misalkan gak ada anak sama sekali. Ya dia kalau satu orang berapa? Setengah, dua atau lebih 2/3. Kalau ada saudara laki-laki sebapak, ya dia sisanya. Nah itu, pahami setiap kasus ada beda hukum. Coba sekarang tanyanya di mana sob? Ya, pusingnya di mana? Nah, makanya tergambar dulu yang sebelumnya tuh, asobah binafas adalah orang yang mewarisi sisa, bukan karena sebab yang lain. Ini jenisnya laki-laki semua, ya kan? Kecuali suami, kecuali saudara laki-laki ibu. Ya. Yang kedua, ashabah bil ghair, jenisnya ini wanita semua. Mereka menerima sisa karena sebab saudara laki-lakinya. Itu. Kemudian yang ketiga, ashabah man ghair, ini jenisnya perempuan semua, yaitu dari saudari perempuan sekandung dan saudari perempuan sepapak. Kapan mereka menerima sisa? Ketika berkumpul dengan cabang perempuan, anak perempuan kah, cucu perempuan kah, cicit perempuan kah yang mewarisi tentunya. Ketika itu mereka menerima si sisa. Dan kedudukannya naik seperti kedudukannya saudara laki-laki. Kalau saudari perempuan sekandung ya berarti seperti saudara laki-laki sekandung. Kalau saudari perempuan sepapak ya seperti saudari perempuan sepapak. Kalau saudari perempuan sepapak ya menghalangi ponakan, menghalangi paman, menghalangi anaknya paman. Ya, terpahami enggak? Nah, gimana Fadol, ada yang belum paham? Ini paham? Insyaallah ya. Jihadul asobati bin nafas. Nah, sekarang akan disebutkan arah-arah asobah bin nafas. Ya, al-asobah bin nafas. Insyaallah. Wa hiya khamsatu jihatin. Jadi al-asobah bin nafas itu ada lima arah. Indal Hanafiyah wa ba'di Syafi'iyah, menurut Hanafiyah dan sebagian Asy-Syafi'iyah. Ya. Dan ini insyaallah perbedaan ini aja pecahannya saja. Ya. Pemecahannya saja. Intinya enggak berbeda. Pemecahannya saja ya, ada yang kepada lima, ada yang kepada lebih dari itu, tapi ya agak bertentangan. Yang pertama, arah asobah yang paling tinggi adalah al-bunuwah. Jihahnya ini ya. Arah asobah bin nafas yang paling tinggi adalah al-bunuwah, anak. Anak dulu. Ya selama masih ada anak ya bapak enggak mungkin dapat sisa, apalagi saudara. Berikutnya anak ini al-bunuwah ini tashmal al-ibn, mencakup anak laki-laki, wa ibn al-ibn atau cucu laki-laki, wa in nazal, meskipun terus ke bawah. Cucu laki-laki, cicit laki-laki dan seterusnya. Kalau sudah habis baru ke atas ada enggak? Al-ubuwah. Kebapak-bapaan, ya, bapaknya. Wa tashmal al-ubwa ini mencakupi al-ab, bapak, wal-jad, kakek, wa inna'ala, meskipun terus ke atas, sangga, wareng. Nah itu, ini harus dihafal ya. Al-bunuwa dulu, al-ubwa, kemudian al-ukhuwa, saudara. Ini al-ukhuwa wa tashmalu al-akh asyakiqa, meliputi saudara laki-laki sekandung. Meliputi saudara laki-laki sekandung. Wali abin, dan juga meliputi saudara laki-laki sepapak. Wa benal akh asyakik, meliputi juga anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Wali abin, dan juga meliputi anak laki-laki dari saudara laki-laki sepapak. Wa inna zal, meskipun terus ke bawah anak-anaknya ponakan, yang penting laki-laki semua. Hal ini al-ukhwah. Al-ukhwah mencakup siapa saja? Saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki sepapak, kemudian anak laki-laki yang saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki lain saudara laki-laki sepapak, dan terus ke bawah. Al-umumah, dari am, paman, golongan paman. Wa tashmalu al-amma asyakik, ini mencakupi paman sekandung. Paman sekandung terbayangkan insya Allah ya, saudara laki-laki sekandungnya orang tuanya mayit, bapaknya mayit, saudara sekandungnya bapaknya mayit, itu namanya al-am asyakik, paham? Paman sekandung, pamannya sekandung dengan orang tua kita, ya berarti saudara sekandungnya bapak kita ya. Tergambar gak ya di sini ini? Wali abin, dan juga paman sebapak. Berarti siapa paman sebapak ini? Saudara laki-laki sebapaknya mayit. Iya kan, itu paman sebapak. Kemudian wa benal am asyakik, anak laki-lakinya paman sekandung, wali abin, dan juga anak laki-lakinya paman sebapak. Wa inazal, meskipun terus ke bawah. Yang terakhir ini arah asobah bin nafas yang paling terakhir. Al-wala wa yashmal, ini mencakup al-mu'tiqa, tuan, bekas tuan laki-laki, wal-mu'tiqa, bekas tuan yang perempuan. Wa asobatuhuma bin nafas, asobahnya keduanya, bekas tuan laki-laki ataupun perempuan, itu bin nafas masuknya, bin nafas. Ya. Nah itu harus apa ya? Jihad asobah al-bunuwah dulu, bawah dulu, al-ubwah ke atas, al-ukhuwah ke samping, al-umumah di atasnya lagi, kemudian al-wala. Ya, paham ini ya? Jadi misalkan berkumpul ada bapak, ada anak, ada saudara, enggak semuanya jadi asobah. Lihat jihadnya dulu, yang paling kuat apa? Bunuhan anak dulu. Anak ada cucu dulu ada enggak? Cicit enggak? Enggak ada, baru bapak, kakek. Enggak ada, baru saudara, anak-anaknya, baru paman, anak-anaknya, baru terakhir kalau enggak ada siapa-siapa, bekas budaknya. Gitu ya. Wa indal jumhuri yufsalu ya al-jaddu 'anil ab an 'anil ubuwah. Adapun menurut jumhur dipisahkan antara al-jadd dari ubuwah, kakek dari ubuwah. Wa yuj'al mal ukhuwah, mal ikhwah, dan dijadikan kakek ini bersama saudara laki-laki. Ya, fi jihati al-jududah, pada arah al-jududah. Jadi jumhur mengelompokkan kakek dengan apa? Saudara laki-laki, ya. Tapi yang disebutkan tadi insyaallah itu yang lebih bagus. Wa yufsalu banu al-ikhwah 'anil ikhwah, dan dipisahkan menurut jumhur antara anak laki-lakinya saudara laki-laki dari saudara laki-laki. Iya. Fatuj'alu lahum jihah khasam. Kemudian untuk ponakan laki-laki ini ya dijadikan arah tersendiri. Kemudian menambahkan lagi Asy-Syafi'iyah dan Al-Malikiyah jihah yang lain, Baitul Mal al-Muslimin, Baitul Malil Muslimin. Tapi dengan syarat katanya, in kana muntazama, dengan syarat muntazam. Muntazam itu maksudnya harta tersebut dikelola dengan baik oleh penguasanya, diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, bukan untuk diri sendiri. Itu muntazam. Kalau ghairu muntazam enggak dikasih ke Baitul Mal. Tapi yang rajih ya, kalau memang sudah enggak ada lagi ahli waris, dzabil arham, kerabat yang bukan ahli waris ya. Baik, pokoknya itu hafalkan saja. Arah ya asabah binafas tadi al-bunuwah, al-ubuwah, al-ukhuwah, al-umumah, al-wala', ini yang masyhur. Ini yang insyaallah mudah ya. Kemudian ahkamul asabah, ya, hukum-hukum. Atau sebelum dilanjut, fadhil, barangkali ada pertanyaan? Enggak ada. Kalau diam dianggap paham berarti ya. Jangan sulit-sulit lah, dianggap paham. Ahkamul asabah, hukum-hukum asabah. Man infarada minhum akhadha jami'a al-mal. Siapa yang bersendirian dari asabah maka dia mengambil seluruh harta. Seperti ada orang mati meninggalkan anak laki-laki sendiri, ya, dia ambil sama dia semua. Atau bapak sendirian, ya, dia ambil semua. Atau saudara laki-laki sendirian, dia ambil semua, dan seterusnya. Paham ini? Siapa yang bersendirian dari asabah maka dia mengambil seluruh harta peninggalan. Wa hadza khasun bil asabah bin nafs, ini khusus dengan asabah bin nafs yang sudah lewat. Khusus asabah bin nafs tadi, anak ya, terus ke bawah bapak, terus ke atas saudara. Ya. Paham ini? Kemudian yang ketiga, yaskutuna. Mana tadi? Loncat ya. Yang kedua ya, ya'khuduna al-baqiya ba'da ashabil furud in wujida sahibu fardin. Nah, asoba ini hukumnya yang kedua. Tadi kalau sendirian berapa jatahnya? Semuanya. Yang kedua, ya'khuduna al-baqi, mengambil sisa. Ba'da ashabil furud, setelah jatahnya orang-orang yang sudah ditentukan. Ya. Ahlul furud ada berapa? Sudah kita lihat jatah-jatah yang telah ditentukan ada berapa? Coba sebut jatah-jatahnya, bukan orangnya. Jatah-jatah yang sudah ditentukan dalam syariat ada berapa? 6. Yang pertama? Yang paling gedenya dulu? 2/3, setengah, seperempat, setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan. Nah itu. Ya, setelah mereka ashabul furud mengambil jatah-jatah ini, baru sisanya diambil oleh siapa? Ya, ashabah tadi ya. Jadi mereka ashabah mengambil sisa setelah ashabul furud. Mereka dulu yang jatahnya tertentu yang dikasih. In wujida sahibu fardin, kalau memang masih ada sahibu fardin, orang yang memiliki jatah tertentu. Yang ketiga, yasqutuna idza staghraqati tarikah. Jadi asoba ini penerima sisa, mereka yasqutun, gugur, enggak dapat apa-apa. Idza staghraqati tarikah, apabila harta peninggalan semuanya diambil habis oleh ahlul furud, oleh orang-orang yang jatahnya tertentu, enggak ada sisa. Ya sudah. Kecuali al-ibn, enggak mungkin dia enggak dapat. Masih dapat. Iya. Yeah. Wal ab, bapak enggak mungkin enggak dapat. Mesti dapat. Wal jad, kakek juga, khususnya ketika enggak ada bapak ya. Lihat, fal ibnu la yasqut bihal. Kalau anak laki-laki ini sama sekali enggak gugur meskipun dia menerima sisa, mesti dia dapat. Ya. Wal ab, adapun bapak, wal jad dan kakek, yarisani yahina hina idzin as-sudus. Iya. Ketika gugur dia enggak menerima apa sisa, maka ketika itu bapak dan kakek menerima jatah fard kan 1/6. Iya. Ya, gitu. Jadi yang namanya siapa? Anak laki-laki dan bapak itu mesti dapat. Kalau anak laki-laki mesti dia asib sisa mesti. Kalau bapak ya kalau enggak dapat sisa ya fard, iya kan? Sisanya enggak ada karena ada anak laki-laki. Ya sudah fard dia 1/6. Sudah lewat itu. Tartibul asabah. Ya, tartibu al asabah bin nafas. Sekarang urutannya, kalau tadi apa jihadnya? Jihad dulu yang paling penting. Jihadnya antum hafalkan, kalau enggak pakai bahasa Arab, bahasa Indonesianya anak ke bawah, bapak ke atas, saudara laki-laki, kandung, ya anak-anaknya, paman anak-anaknya, ya. Sekarang tartibul asabah. Penting ini. Tartibul asabah bin nafas, urutan asabah bin nafas, urutannya kalau tadi arahnya, sekarang urutannya. Idza ijtama'a asibani fa aktsara, ya fa aktsaru, ya atau fa aktsara, yakunu tartibuhum kattali, apabila berkumpul dua penerima sisa asiban atau lebih dari dua, maka urutannya mereka adalah sebagaimana berikut ini. Yang pertama bil jihah, jihahnya dulu. Fal jihah al mutaqaddimah fi tartibi sabiq tahjubu man ba'daha, ya. Maka jihah yang sudah lewat tadi, ya, pada urutan yang telah lewat itu, tahjubu man ba'daha, ia menghalangi yang setelahnya, seperti bunuwah, ya. Kan bunuwah kan mencakup siapa saja? Anak laki-laki, cucu laki-laki. Ya, anak laki-laki menghalangi siapa? Cucu laki-laki. Cucu laki-laki menghalangi siapa? Ya, cicit laki-laki gitu. Itu maksud dari ucapan di sini. Maka jihah yang telah lewat fi tartibi sabiq, pada urutan yang telah lewat itu, menghalangi yang setelahnya. Ya, menghalangi yang setelahnya. Ya. Ya, di sini langsung contoh, misal contoh. Seorang mati meninggalkan ibn. Meninggalkan ibn. Anak laki-laki, iya. Anak laki-laki. Kemudian akhun syaqiqun, saudara laki-laki. Ini kan penerima sisa semua ya? Anak laki-laki dan saudara laki-laki penerima sisa semua kan? Nah, di situ. Siapa yang dapat keduanya atau salah satunya? Salah satunya saja, siapa? Ibn tentunya anak laki-laki. Akhun syaqiq, saudara laki-laki enggak dapat, mahjub mim itu ya. Jadi asibnya ain asib, hanya ibn saudara laki-laki yang dapat gitu. Paham ini? Ah, sekarang kalau sudah masalah jihanya, sekarang kalau jihanya sama misalkan ya. Bagaimana nih jihanya sama? Ya. Kalau tadi jihah bagaimana cara mengurutkannya? Yang dekat dulu ya kan? Anak baru, setelah itu apa? Cucu baru cicit. Nah, kalau bapak ya bapak dulu, kemudian kakek dan seterusnya gitu. Nah, sekarang masuk ke ad-darajah. Karena sekarang kalau jihahnya sama. Maka dilihat derajatnya. Nah, sekarang antara mungkin ya, di sini modelnya berbeda ya. Hanya kita baca di kitab yang lain modelnya. Tapi maksudnya insyaallah enggak jauh. Jadi kalau jihah disebut mana dulu jihah? Bunuwah, ubuwah, ukhuwah, umumah. Kalau tadi ibn dan akh, kenapa sih yang dikasih itu ibn anak laki-laki bukan saudara laki-laki? Karena jihahnya bunuwah lebih tinggi daripada jihahnya apa? Iya, daripada jihahnya ukhuwah, gitu jawabannya. Ya, pasangannya contohnya kayak gitu ya. Atau di sana berkumpul antara anak, misalkan ada orang mati meninggalkan saudara laki-laki dan paman laki-laki sekandung. Siapa yang dapat? Saudara laki-laki atau paman? Saudara laki-laki, apa rasanya? Jihahnya ukhwa lebih diutamakan daripada jihahnya apa? Umumah gitu. Ada orang mati meninggalkan, ya misalkan ponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, meninggalkan juga paman sekandung. Siapa yang dapat? Ponakan dengan paman. Ponakan dulu. Kenapa? Karena jihahnya ukhuwah lebih tinggi dari apa? Umumah itu ya. Nah, moga paham ini ya, masalah jihah. Sekarang kalau jihahnya sama, sama-sama bunuah, sama-sama ubuah, sama-sama ukhuwah, sama-sama umumah, bagaimana? Nah, itu pertanyaannya ya. Baru. Maka dilihat ada rojah derajatnya. Derajatnya, kedudukannya. Fa indal ittihadi fil jihati yuqaddamul aqrabu darajatan lil mayyiti 'ala al ab'adi. Maka ketika satu jihahnya arahnya sama, ubuah semua, umumah semua, maka yang didahulukan adalah yuqaddamul aqrabu darajatan, didahulukan orang yang lebih dekat derajatnya, kedudukannya kepada si mayit daripada yang jauh. Contoh, seorang mati meninggalkan ibn, meninggalkan ibnu ibn, anak laki-laki dan cucu laki-laki. Dari sisi jihah sama enggak antara anak laki-laki dengan cucu laki-laki? Jihahnya sama, bunuh semua. Sekarang yang dikasih siapa? Anak laki-laki atau cucu laki-laki? Hah? Anak laki-laki. Ini cucunya masih kecil, kasihan, orang tuanya udah meninggal, gimana? Ya ini hukum mau kecil atau besar. Coba nanti rezeki ada dari Allah. Anak laki-laki kenapa rasanya? Jihadnya sama, karena derajatnya anak laki-laki, kedudukannya anak laki-laki tentunya lebih dekat kepada si mayit daripada cucu. Betul enggak? Nah, gitu. Kalau ternyata derajat sama sekarang. Derajat jihadnya sama, derajatnya sama. Aduh, bagaimana ya? Udah garuk-garuk kepala dulu. Ya, sambil mikir ya. Maka bil quwwah, dilihat kekuatannya. Ya, sekarang saudara laki-laki sekandung dengan saudara laki-laki sebapak, jihanya sama gak? Jihanya sama, derajatnya sama, cuma kekuatannya berbeda. Iya. Ini contohkan fa'indal itihadi minal fil jihati wa darajati yuqaddamul aqwa qarabatan. Ketika satu jihahnya arahnya sama, bunuah semua misalkan, ukhuwah semua, wa darajat, derajatnya pun sama tingkatannya. Tingkatannya sama. Maka didahulukan yang paling kuat kekerabatannya. Contoh di sini seorang mati meninggalkan saudara laki-laki sekandung, syaqiq, akhun li ab, saudara laki-laki sepapa. Ini kan dari sisi jihad sama, ukhuwah semua. Iya kan? Dari sisi derajat sama, saudara, semuanya saudara. Bedanya kekuatan, ini sekandung lewat dua jalur, ibu dan bapak. Ini si bapak, lihat bapak saja. Makanya yang dikasih siapa? Ya sekandung gitu. Nah itu. Sekarang kalau sama semua, jihadnya sama, derajatnya sama, kekuatannya sama, bagaimana ini? Hah? Ya dikasih semua. Idza tahaddu fil jihati wa darajati wal quwwati ishtaraku al mala lidzakari mithlu hadzil unsayyin. Adapun apabila mereka satu jihahnya, satu derajatnya, satu kekuatannya, maka mereka bersekutu pada harta peninggalan. Kalau laki-laki satu semua sama. Ya. Kalau ada laki-laki dan perempuan, maka lidzakari mithlu hadzil unsayyin, untuk laki-laki dua kalinya perempuan. Contoh, seorang mati meninggalkan anak laki-laki dua. Jihahnya sama enggak? Sama. Derajatnya, kekuatannya sama, dikasih sama, satu-satu gitu. Tapi kalau perempuan beda lagi, ada dalil yang lain, lidzakari mithlu hadzil unsayyin. Nah, paham gak nih? Ya. Nah, ini ada faedah penting, hikmah ya. Mulahadzatun muhimmah, ini gak perlu banyak mikir nih, tenang. Iya. Mulahadzatun muhimmah. Ya, faddalat asy-syari'atu ahyanan adz-dzakara 'ala al-unsa fil mirats li hikamin katsirat minha. Syariat ini yang mulia, yang penuh hikmah, yang penuh dengan keadilan, terkadang melebihkan laki-laki dari perempuan dalam warisan. Iya kan kadang? Kadang sama. Sama ini di mana? Seibu kan, saudara seibu sama. Tapi kadang melebihkan laki-laki dari perempuan dalam warisan. Li hikamin katsira minha, karena hikmah yang banyak. Sebagian kecil saja kita ketahui. Ya. Di antara hikmahnya, annal mar'ata makfulah, karena wanita itu biasanya ya dijamin sama yang lain, ditanggung sama suaminya, adiknya, kakaknya yang laki-laki. udah kamu di rumah saja, beres-beres rumah, jaga kebiasaan kerja, kata kakaknya atau adiknya atau pamannya, ya kan? Ya, fa nafaqatuha wajibun 'ala waliyah, sehingga nafkah kepada wanita itu kewajiban walinya, bapaknya, atau kalau enggak ada bapaknya kakeknya atau pamannya atau itu banyak. Ya kan? Ya, wala tukallaf bil infaq, sehingga kaum wanita itu tidak dibebani untuk ngasih infak. Iya, tapi kalau antum punya istri yang ngasih infak, alhamdulillah. Tapi enggak dibebani ya, jelas, Pak. Iya. Wala tukallafu bil infaq, wanita itu tidak dibebani untuk memberi infak ala ahadin kepada seorang pun dari keluarganya, bi khilafir rajul, berbeda dengan laki-laki. Ya, kecuali Allah alam, misalkan seorang perempuan punya anak, enggak ada lagi, dia harus kerja. Anak kecil-kecil enggak ada yang bantu. Enggak ada sini tim sosial yang bisa membantu. Harus dagang dia. Ya, yang kedua, ar-rajulu aqdaru minal mar'ah 'ala tanmiyatil mal wal ifadati minhu. Laki-laki lebih mampu daripada perempuan untuk mengembangkan harta. Iya kan? Punya modal, ah, bisa untuk jualan ini, bisa untuk jualan itu, iya. Umumnya demikian, meskipun kadang ada yang perempuan masya Allah lebih produktif gitu loh daripada laki-laki, tapi umumnya kan laki-laki ya. Ya, kita berbicara keumuman. Wal ifadati minhu, dan dalam hal bisa mengambil faedah dari harta itu. Ya, karena perempuan kan naqisatu aqlin wa dinin. Kata Rasulullah kan ma ra'aitu ya naqisatu aqlin wa dinin aghlab li dhi lubbin min kunna. Ya, aku tidak melihat makhluk yang akalnya kurang dan agamanya yang itu bisa mengalahkan sampai pun laki-laki yang cerdas daripada kalian. Iya. Kata mereka, "Ma nuqsanu aqlin wa dinin?" Apa itu bentuk kurangnya akal perempuan dan agamanya mereka? Kata Rasul, syahadatu mar'ataini bi syahadati rajulin. Persaksian dua perempuan sama dengan satu laki-laki. Wa tamkuthul ayyama la tusalli, dan kalian kadang tinggal beberapa lamanya enggak salat. Ini kelemahan agamanya. Kalau perempuan enggak ada liburnya salat itu. Iya. Yang ketiga, nafaqatur rajul wal tizamatuhu al maliyah akbar minal mar'ah. Nafkahnya rajul dan kewajiban-kewajiban yang berkait dengan harta pada laki-laki akbar minal mar'ah, lebih besar daripada wanita. Fahajatu ilal mal akbar, maka kebutuhan laki-laki kepada harta lebih besar. Ya. Lidza kana i'ta'uhu mithla hadhilun sayyini haqqan wa 'adla. Oleh karena itu memberikan kepada jenis laki-laki seperti dua kali perempuan, ya, adalah haqqan, hak, sesuatu yang hak dan adil. Cukup ya insyaallah. Ya. Nanti insyaallah berikutnya kita akan baca aqsamul waratsah min haitsul fard wa ta'sil. Ya. Ini kesimpulan insyaallah. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo. Ada waktu masih sedikit. Barangkali kurang paham. Nah, ya kalau yang dari awal lagi enggak apa-apa pertanyaannya. Barangkali ada yang kelewat, masih kurang paham, sulit difahami. Ah, Pak Don, harus nanya, Pak. Sulitnya di mana? Hitungnya, fikihnya, atau apanya? Ah, betul, Pak. Gimana, Pak? Nanya. Oh, jangan sampai nanya juga susah. Gimana, Pak Don? Ada yang sulit enggak dari pembahasan awal itu? Ya. Atau nanti pertemuan berikutnya pertanyaan ya. Pertanyaan ahlul furud. Siap deh, pertanyaan dulu ya. Antum roja dulu. Nah, misalkan ibu berapa? Ini berapa? Ini berapa? Itu berapa? Itu berapa? Ya, sudah lewat ya, kita merujuk dulu ya. Ya. Ya, cukup sini. Gimana, Abah? Pak Nasir, ada masukan? Barangkali ada yang kelewat atau ada yang salah, barangkali perlu diingatkan. Enggak ada. Ya, sudahlah. Semoga antum dibukakan hatinya untuk bisa menerima dan memahami ilmu. Ya, amin. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.